Mitra Bisnis, Pedangdut Roma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu terkait ceramah Roma yang diduga berbau SARA dengan mengajak warga Jakarta memilih pemimpin yang seiman dengan mayoritas warga Jakarta. Seperti diketahui, salah satu kandidat dalam Pilkada Jakarta ada yang agamanya bukan agama mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi SIS NS. Pak SIS, apa komentar Anda tentang ini? Kalau tim sukses menyuruh orang memilih jagoannya, nggak salah sih menurut saya. Si Roma Irama tim suksesnya Foke. Dia menyuruh memilih Foke Nahrawi. Ya nggak salah, kenapa? Kalau menurut saya nggak. Seiman yang agama lain ngomong seiman juga boleh juga. Masa salah sih ngomong memilih seiman? Enggak lah, enggak salah kalau menurut saya. Saya tidak memihak kemana-mana, tapi kalau cuma kata-katanya cuma itu ya, pilihlah pimpinanmu yang seiman denganmu gitu misalnya. Boleh itu. Menurut saya enggak salah. Salahnya apa ya? Saya sebagai tim sukses, saya orang Batak, calon saya orang Batak. Saya pidato di depan orang Batak, orang Batak, solider dong, pilih dong pimpinan kita yang sama-sama Batak. Itu salah. Salahnya di mana? Kalau dia menghina iman lain atau suku lain, agama lain, itu baru enggak boleh. Nggak usah di dalam kampanye, dalam segala hal, nggak boleh. Tapi selama dia tidak menghina pihak lawan, menurut saya nggak salah. Menurut saya ya, opini loh. Kalau memang cuma itu kata-katanya. Sekarang menyebut nama nggak? Enggak dong. Dalam mimbar agama di masjid atau di gereja, boleh seorang pendeta atau da'i berkata bahwa, hai umat, pilihlah pimpinanmu yang seiman denganmu. Itu kan dakwah, bukannya kampanye. Tapi kebetulan Roma Irama itu tim sukses. Kebetulan lawannya Foke Kristen. Jadi beda memang. Kebetulan lagi dalam suasana pilkada. Ini keberuntungannya Roma Irama. Dalam itu dia dapat order jadi pendakwah di masjid. Ya, kesempatan itu digunakan oleh dia sebagai da'i, sebagai tim sukses juga mungkin. Sah kalau menurut saya. Nggak ada sisi. Kesalahannya di mana gitu, saya mau tanya. Saya kenal Jokowi dekat dan saya suka Jokowi, saya kenal Foke. Tapi saya tidak, dalam saat ini saya tidak ada di pihak mana-mana. Jadi kalau saya cuma menilai aja, kalau cuma begitu cara berkampanyenya atau berdakwah, tidak salah menurut saya. Mudah-mudahan nggak mempengaruhi omongan saya ini dan nggak ada yang tersinggung. Demikian politisi SIS NS, saya Wendy Lim.